بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan tentang bab sulasi mazid yakni pada wazan yang berikutnya sulasi mazid di harfaini dengan penambahan dua huruf yang sebelumnya sudah dibahas tiga sifat, tiga bentuk, tiga wazan pada sulasi mazid di harfaini dengan penambahan dua huruf. Kemudian yang berikutnya wazan yang keempat yang mazid di harfain yang penambahan dua huruf yakni bab in fa'ala. Bab in fa'ala dari wazannya ini bisa diketahui kira-kira huruf tambahannya. Jadi fa, ain, dan lam ini tetap sebagai huruf yang asli. Adapun selain dari itu adalah huruf tambahannya. Disebutkan di sini yungqalu sulasiyu ila wazni in fa'ala. Sulasi ya, yang mujarrad diubah bentuknya mengikuti wazn in fa'ala ya, menjadi in fa'ala bi ziyadatil hamzati dengan menambahkan hamzah wan nuni dan nun, menambahkan hamzah dan nun fi awalihi pada awalnya, jadi menambahkan dua huruf di awal atau sebelum fa kalimah, kedua-duanya sebelum fa kalimah yakni hamzah, hamzah wasal yang dimaksud, dan huruf nun. Dari mujarabnya fa'ala ditambahkan hamzah dan nun menjadi in fa'ala. Ini penambahannya dua huruf hamzah dan nun. Kemudian faedahnya, maknanya li mutawaati fa'ala, untuk mutawaah pada fa'ala. Jadi mutawaah pada mujaradnya. Jadi fa'ala mujarad ini nanti ada beberapa bentuk mutawaahnya yang kemarin sudah disebutkan, di antaranya pada wazan ifta'ala dan kemudian di sini pada wazan infa'ala. Baik, ini juga bisa menjadi mutawaah dari fa'ala. Ya nanti disesuaikan dengan fi'il atau kata masing-masing. Mana yang dibentuk mengikuti ifta'ala, mana yang dibentuk mengikuti infa'ala. Tinggal disesuaikan bagaimana yang dijumpai, yang ditemukan dalam bahasa Arab, dalam penggunaan oleh orang-orang Arab. Jadi yang pertama mutawa'ah dari fa'ala nahu, sebagai contoh kasartu zujaja, aku memecahkan kaca itu. Kasara ini mujaradnya fa'ala, dia muta'addi ya, dengan maf'ul bihnya az-zujaja ya, kasartu zujaja, aku memecahkan kaca itu. Kemudian mutawaahnya, asarnya atau hasilnya, akibatnya apa? Fangkasara, maka kaca itu menjadi pecah. Jadi fangkasara az-zujaju ya, maknanya atau tafsirnya semacam ini. Fangkasara az-zujaju, jadi kaca itu menjadi pecah. Jadi az-zujaja pada kalimat awal sebagai maf'ul bih, dari kasara Kemudian ketika fi'ilnya menggunakan bentuk in fa'ala menjadi in kasara, maka kemudian az-zujat ini sebagai fa'il dari in kasara tersebut. Jadi maknanya in kasara az-zujaju, kaca itu menjadi pecah. Dan ini in kasara di sini adalah makna mutawa'ah dari kasara. Kasara memecahkan, in kasara menjadi pecah. Ini makna yang pertama, mutawa'ah dari fa'ala, dari mujaratnya. Tanian, makna yang kedua, wali mutawa'ati af'ala qalilan. Dan untuk mutawa'ah dari af'ala, jadi mutawa'ah dari mazid, ya, yakni yang ditambahkan hamzah di awal pada wazan pada bab af'ala, qalilan, sedikit atau jarang atau kadang-kadang. Jadi in fa'ala ini terkadang digunakan untuk mutawa'ah pada af'ala, ya. Ini nahu, contoh, az'ajahu fanza'aja, ya, az'ajahu fanza'aja. Di sini az'aja, ya, sulasi mazid dengan menambahkan hamzah di awal, ya, dia mempunyai maf'ul bih, yakni dia muta'addi, mempunyai maf'ul bih, yaitu dhamir ha, ini sebagai maf'ul bihnya, ya. Kemudian sesudah itu sebagai akibat, sebagai hasil atau atar dari az'aja tersebut, dari fi'il bab af'ala tersebut, ya, yakni fanza'aja, fi'il bentuk ini, inza'aja, infa'ala. Ini sebagai akibat, sebagai hasil dari az'aja, yakni makna mutawa'ah. Jadi inza'aja ini mutawa'ah dari az'aja. Az'aja itu menggelisahkan, mencemaskan, membuat gelisah, membuat cemas. Dia membuat cemas dia, az'ajahu, dia mencemaskannya atau menggelisahkannya, membuat dia jadi gelisah. Fanza'aja, maka dia menjadi gelisah. Ya. Dia yang semula maf'ul bih tadi kemudian menjadi fa'il dari inza'aja. Jadi supaya jelas, misalnya si A membuat gelisah si B, menggelisahkan si B, atau fulan menggelisahkan alan, misalnya. Fanza'aja, maka dia, yakni si B atau alan, menjadi gelisah. Jadi perubahan, ya, tadi bentuk fi'il pada mutawa'ah semacam ini. Jadi asalnya fi'il tersebut dengan fa'il dan maf'ul bih, ya, dia muta'addi, mempunyai maf'ul bih. Kemudian mutawa'ahnya itu nanti fi'il, kemudian yang menjadi fa'il dari fi'il mutawa'ah adalah maf'ul bih dari yang sebelumnya. Ya. Bagaimana ditunjukkan pada contoh ini dan contoh-contoh sebelumnya terkait dengan mutawa'ah. Jadi fulan membuat gelisah alan, maka dia, yakni alan, menjadi gelisah. Misalnya dalam contoh ini tadi, az'ajahu fanza'aja. Dan yang seperti ini, qalilan tadi dikatakan sedikit, ya, artinya lebih banyak makna yang pertama, ya, in fa'ala sebagai mutawa'ah dari fa'ala. Wala yubna in fa'ala illa mimma fihi ilajun wa ta'thirun mahsusun. Dan tidaklah dibentuk in fa'ala tersebut, ya, kecuali dari kata-kata yang di situ ada ilaj, penyembuhan, perbaikan sesuatu yang terkait dengan penyembuhan atau perbaikan, membenahi. Wa ta'thirun mahsusun, dan ta'thir yaitu pengaruh mahsusun yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh. Ta'thir mahsus, ta'thir pengaruh mahsus yang bisa diraba, bisa disentuh, bisa ditangkap secara indrawi dengan panca indera, ya, dengan tangan atau penglihatan, ya, semacam itu. Ini jadi infa'la, ini hanya bisa dibentuk dari kata-kata yang terkandung ilaj, ya, maupun terkandung tadi ta'thir mahsus, pengaruh yang bisa diraba, bisa disentuh, bisa dirasakan secara indrawi. Ini. Kemudian wazannya pada bab infa'ala ini, pada bentuk-bentuk perubahannya, mustaqatnya dari fi'il madhi infa'ala, kemudian mudhari' dan seterusnya, bisa dilihat infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa zaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Kaidah secara umum atau pada masing-masing bentuk sesuai dengan kaidah-kaidah sebelumnya, ya, kecuali masdar. Kalau masdar memang bentuknya sudah seperti itu, isim fa'il dari fi'il mudhari' dengan perubahan huruf mudhari'ah min dhammah, sebelumnya di kasrah. Kalau isim maf'ul sebelumnya di fathah, sebelum huruf akhir, ya, sebelum huruf akhir di fathah pada isim maf'ul. Adapun fi'il amr dari fi'il mudhari', ya, dengan menghilangkan huruf mudhari'ah dan sukun akhirnya. Jadi kaidah tetap sebagaimana umumnya pada pembahasan sulasi majid ini. Jadi bentuknya seperti ini, bisa dihafalkan, ya, sesuai dengan bentuk masing-masing, ya. Maudi, mubarak, masdar, dan seterusnya. Ini. Berikutnya contoh yang sahih salim pada kata inkasara, dicontohkan perubahannya inkasara yang katiru inkisaran wa munkasaran fahuwa munkasiran wa zaka munkasaran inkasir la tankasir munkasaran munkasaran, ya, sesuai dengan wazannya sama. Tadi ada contoh inza'aja. Bagaimana dibentuk ini inza'aja? Mubaraknya apa? Yanza'aju. Masdarnya inzi'ajan wa munza'ajan wa munza'ajan fahuwa mun, ya, munza'ijun mun fahuwa munza'ijun wa zaka munza'ajun, ya, amrnya inza'ij la tanza'ij munza'ajun munza'ajun. Baik. Ya. Untuk kata-kata awal ini bisa jadi fi'il lagi yang dibuat. Misalnya kata itu besar. Kalau kasara yang mujarrad إذا ini mutaaddi yang mujarab ya. Kasara ini kelihatannya mutaaddi. Kalau lazimnya ya mungkin ini inkasara. Inkasara zujaji. Makna muta'ah dalam penggunaan nanti tidak harus disertai dengan fi'il asalnya. Ya. Jadi di sini disebutkan fi'il asalnya untuk memudahkan memahami makna muta'ah. Adapun dalam penggunaan ya, secara umum nanti bisa terpisah, artinya tidak didahului oleh yang fi'il asalnya. Jadi dalam kalimat, dalam penggunaan secara umum misalkan langsung disebutkan inkasara zujaji, kaca itu pecah. Seperti itu. Ini yang lain. Kalau kasara itu mutahaddi. Jadi lazimnya ya inkasara ini. Ya. Jadi pada fi'il yang bab lain yang sebelumnya juga demikian. Jadi ketika ditunjukkan itu makna mutawa'ah, kemudian ditunjukkan contoh dikaitkan dengan fi'il yang sebelumnya, ini untuk memudahkan memahami makna dari mutawa'ah, yakni sebagai akibat atau hasil dari fi'il yang sebelumnya tadi. Adapun dalam penggunaan ya, bisa langsung menggunakan fi'il-fi'il yang makna mutawa'ah tersebut, tidak harus disebutkan fi'il yang sebelumnya. Ya, misalkan ada tadi kaca yang pecah, ya sudah tinggal dikatakan inkasara az-zujaji, inkasara az-zujaji, kaca itu pecah. Tidak perlu atau tidak harus disebutkan mutahadinya atau mujaradnya tadi, kasara tidak perlu. Atau bahkan juga mungkin tidak bisa, mungkin kita menemukan ada kaca yang sudah pecah, siapa yang memecahkan nggak tahu, atau bagaimana pecahnya juga tidak tahu, hanya tiba-tiba ada kaca yang pecah, maka ya sudah dikatakan inkar cara zujaji. Nah jelas walaupun demikian, walaupun mungkin hanya disebutkan fi'il yang makna kemutawaahnya ini inkar cara zujaji, tetap hakikatnya dia juga sebagai hasil dari muta'adinya tadi. Hanya saja mungkin tidak tahu siapa yang memecah atau bagaimana pecahnya, tetapi tetap pecahnya kaca kan sebagai akibat dari perbuatan yang sebelumnya. Ada sebabnya, ada yang menyebabkan kaca itu pecah. Ya, ini. Tapi terkadang diketahui, terkadang tidak, sehingga tidak perlu disebutkan. Cukup dikatakan apa yang ada inkasara zujaju atau yang semisalnya seperti itu. Ya. Kalau patah itu kata arah kan yang mujarad. Patah. Ya, kasara juga bisa. Gitu. Karena di sini az-zujaj ya, kaca ya, maka kasara diartikan pecah. Tapi kalau misalkan al-asa bisa bermakna patah. Ya, kasartu al-asa, aku mematahkan tongkat itu. Ya. Jadi satu fi'il terkadang ada beberapa makna sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan apa yang terkait dengan fi'il tersebut, dengan kata tersebut. Ini kalau kasara dikaitkan dengan az-zujaj ya, maknanya pecah, memecahkan, karena kaca kan dipecah ya. Tapi kalau kasara dikaitkan dengan al-qalam, pena atau al-asa, tongkat atau yang semisalnya, maka di situ bermakna mematahkan atau patah. Ini bisa. Dan banyak fi'il atau kata-kata yang semacam ini. Ya, coba nanti bisa dibuka di kamus, ya. Kalau ada yang lengkap itu, bisa dilihat. Kasaron misalkan, nanti dikaitkan dengan maf'ul bihnya akan bermakna berbeda. Berbeda dalam bahasa Indonesia-nya dan pemahamannya juga ya tadi. Demikian pula pada kata-kata yang lain nanti juga bisa dilihat, dicek ya, mungkin acak ya, buka kamus atau nanti menemukan fi'il apa coba dibuka, nanti juga akan berbeda. Yang ini kalau kasara mungkin pilihannya hanya beberapa, dua atau tiga arti nanti. Tapi misalkan kasara bermakna pecah, memecahkan atau mematahkan. Tapi pada contoh yang lain ini bisa dibuka di sana. Pada fi'il dharaba, ya, dharaba itu nanti banyak sekali maknanya. Dua halaman kalau tidak salah yang di kamus Al-Munawwir itu, bahkan kalau satu halaman penuh atau mungkin dua halaman, semuanya arti makna dari dharaba. Ya. Ini. Di antaranya yang mungkin bisa diketahui atau yang biasa kita jumpai, dharaba apa memukul, itu hanya salah satu arti, salah satu makna. Ada makna yang lain, dharaba membuat. Daraballahu masalan lil ladina amanu. Ya, di situ daraballahu matala, Allah membuat perumpamaan, Allah membuat permisalan. Ya, di situ daraba bermakna membuat, bukan memukul. Bukan maknanya Allah memukul perumpamaan, tidak pas, tidak cocok, tapi daraba itu bermakna membuat. Nanti dikaitkan dengan kata yang lain lagi, dengan maf'ul bih yang lain lagi, mungkin dharaba bisa bermakna lain lagi. Ya, bisa dicek di kamus untuk membandingkan ya. Ini dharaba. Ini banyak maknanya, banyak arti. Jadi terkadang atau sering ya, sebagian kata ini seperti ini. Mempunyai makna, mempunyai arti secara jelas ketika dikaitkan dengan kata yang lain sebagai maf'ul bihnya, apakah fa'ilnya, apakah apanya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi menerjemahkan tidak hanya pada satu kata tertentu, terbatas pada satu kata, tapi juga dikaitkan dengan qarinah-qarinah yang ada. Ya. Karena memang yang dijumpai dalam bahasa Arab ya seperti itu. Dharaba dikaitkan dengan meja misalkan ya, memukul. Dharaba dikaitkan dengan tadi daraballahu masala ya, al-masal itu perumpamaan ya, itu dharaba bermakna membuat dan yang lain ya, ini. Jadi tentang makna itu luas ya, sesuai dengan siyakul salam. Ini. Ada lagi yang ditanyakan sebelumnya? Ya. Coba beberapa faedah tambahan. Yang berikutnya kita perhatikan kembali ke bab infa'ala pada jenis fi'il mudha'af. Ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Hasilnya ditunjukkan di sini pada contoh infa'adha. Ya, jadi apanya ya sesuai dengan wazannya in fa'ala in fa'dada. Jadi ain kalimah lam kalimah itu huruf dhad sama, kemudian ketika dibentuk menjadi in fa'ala kedua huruf yang sama tersebut di idgham ya, dari in fa'dada menjadi in fa'dada. Jadi seperti pada mudharatnya idgham, jadi pada mudha'af ini idgham. Kebanyakan demikian pada mujarab maupun pada mazid ya, sulasi mujarab maupun sulasi mazid, bentuk mudha'af ini kebanyakannya idgham pada huruf yang sama. In fadda kemudian mudharaknya yan faddu ya, kemudian masdarnya in fidhadan ya, pada masdar ini huruf yang sama terpisah, dipisahkan oleh alif. Alif tambahan pada bentuk masdar ini infirdadan. Karena ada alif, maka huruf itu terpisah, terurai, fak, ya, tidak lagi idgham. Tetapi kalau tidak ada alif, huruf yang sama langsung bertemu, maka dia menjadi idgham. Ini pada mudha'af. Bentuk yang berikutnya, wa munqadhan, ya, masdar mimi. Kemudian isim fa'il, fahuwa munqadhan, isim maf'ul wa dzaaka munqadhan. Ya, yang nampak sama isim fa'il dan isim maf'ul, munqadhan. Fahuwa munqadhan wa dzaaka munqadhan. Ya, tetapi kalau dilihat aslinya, asalnya tentu akan berbeda. Ya, karena tadi ain kalimah dan lam kalimah itu sama idgham. Kemudian si idgham kan tadi, ya, kalau dilihat asalnya itu sesuai dengan lafaznya masing-masing. Ya. Mun fa bidun untuk isim fa'il dengan kasrah, mun fa bidun. Adapun untuk isim maf'ul dengan fathah, mun fa bidun. Ya. Kemudian karena idgham huruf yang pertama harus sukun, maka kasrah ataupun fathah tidak bisa tampak. Sehingga hasilnya munfaddun munfaddun. Fahuwa munfaddun wazaka munfaddun. Ya, nanti untuk mengetahui ini bentuk isim fa'il atau isim maf'ul, sesuaikan dengan siyaqul kalam, sesuaikan dengan konteks kalimatnya, karinah-karinah yang ada dalam kalimat tersebut. Ya, seperti itu. Jadi siyaqul kalam, ya, konteks kalimat itu juga penting. Ya, harus diperhatikan, tidak bisa tidak. Ya, jadi selain bentuk kata, masing-masing bentuk kata, kemudian susunan kalimat, kemudian siyaqul kalam, konteks kalimat, ya, itu juga penting sekali untuk diperhatikan. Ya, ini. Jadi dari semua sisi perhatikan semuanya. Berikutnya amarnya in fadda, nahinya la tan fadda, isim zaman wal makan munfaddun munfaddun. Jadi pada mudha'af huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah idgham pada semua bentuk selain masdar. Ya, ini. Berikutnya ajwaf wawi. Ya, waw, ain kalimah huruf wawu kemudian dibentuk mengikuti wajan in fa'ala. Contohnya in qada. Ya, di sini tampak wawunya diganti diubah menjadi alif in qada. Ya, di sini tidak ada wawu tapi adanya alif. Itu sudah top, ya, menunjukkan, ya, di situ wawunya diubah menjadi Ali. Asalnya qada yaqudu karena ini ajwaf wawi, ya, seperti qala yaqulu, ya, qada yaqudu kemudian diubah in fa'ala. Asalnya in qawada, in qawada kemudian wawinya diganti dengan ali menjadi in qada. Wawinya kemudian diganti dengan ali menjadi inqada. Ya. Mudhari'nya yanqadi ini juga wawunya diganti dengan alif. Kemudian masdarnya inqiyadan. Ya. Inqiyadan kalau dilihat asal itu wawu inqiyadan. Ya. Inqiyadan. Ya. Karena itu asal wawu asalnya adalah wawu. Kemudian karena sebelum wawu itu kasrah, maka wawunya itu kemudian diganti dengan ya, menjadi inqiyadan. Jadi pada inqiyadan ya itu sebagai ganti dari wawu. Karena ini adalah wawu. Kemudian yang berikutnya wa munqadan, wawunya diganti alif. Fahuwa munqadan, isim fa'il, wawunya diganti alif. Karena ini diambil dari mudhari' tadi yang qadi, ya, dibentuk isim fa'il munqadun, ya. Asalnya wawunya asalnya alifnya adalah wawu dan kasrah munqawidun, Ya, asalnya demikian munqawi dun, tapi kemudian wawunya diganti alif sehingga menjadi munqadun. Wazaka munqadun, ini juga wawunya diganti alif dan asalnya wawu itu fathah. Munqawadun, ya, munqawadun, kemudian wawunya diganti alif karena alif tidak bisa berharokat, alif lazimnya sukun sehingga ia tetap dengan sukunnya. Fahuwa munqadun wazaka munqadun, ya, yang nampak sama lafadznya tetapi maknanya berbeda. Yang satu isim fa'il, yang satu isim maf'ul. Kemudian amarnya menjadi inqad, ya, inqad, alifnya dihilangkan. Kenapa hilang? Untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Dari mudhari'nya yang qadi, ya, yang qadi, yang qadi, huruf akhirnya disukun, huruf mudhari' dihilangkan, kemudian akhirnya menjadi sukun, maka akan bertemu dua huruf sukun, yaitu alif sukun dan huruf akhir yang sukun. Maka dihindari bertemu dua huruf sukun, menghilangkan alifnya, menjadi inqad. Pada nahi kita demikian, la tanqad, ya, alifnya dihilangkan. Kemudian isim zaman wal makan, munqadun, munqadun, sebagaimana bentuk isim maf'ul. Ini pada atwaf wawu. Jadi wawunya diubah alif, atau diganti menjadi ya, atau dihilangkan. Ini. Kemudian yang atwaf ya'i, ain kalimah huruf ya aslinya in ma'a. Jadi dari apa? Ma'a yami'u. Mujarabnya ma'a yami'u. Ya, karena ini ajwaf ya'i, berarti ain kalimah aslinya dalam huruf ya, ya, tampak pada mubaraknya, ya. Ma'a yami'u. Kemudian dibentuk mengikuti wazan in fa'ala menjadi in ma'a. Jadi ya'nya ini berubah menjadi alif. Asalnya in ma'ya'a. Ya. Kemudian pada mudhari' yan ma'u, ya'nya juga diubah menjadi alif. Asalnya yan ma'ya'u. Ya. Jadi seperti itu, yaknya diubah alif pada mawi dan mudhari'. Kemudian masdarnya in miya'an, ya, kembali ke aslinya pada masdar in miya'an, ya, di sini yaknya asli, ya, perbedaan dengan yang atasnya in qiyadan, tadi yaknya perubahan dari wawu pada in qiyadan, adapun pada in miya'an yaknya asli, ya. Kemudian masdar ini wa mun ma'an, ya'nya diubah alif. Fa huwa mun ma'un, ya'nya diubah alif. Asalnya ya yang kasrah mun ma'i'un, ya, kemudian ya diubah alif menjadi mun ma'un. Kemudian wa dzaka mun ma'un, asalnya mun ma'ya'un dengan ya yang fathah karena ini isim maf'ul. Kemudian ya'nya diubah alif menjadi mun ma'un. Ya, seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian nahinya in ma, alhamdulillah. Amarnya, ya, fi'il amarnya menjadi in ma. Jadi huruf ilah pada ain kalimah dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Kemudian nahinya la san ma. Ya. Kemudian isim zaman wal makan mun ma'un, mun ma'un. Ini pada ajwaf ya'i. Kemudian yang berikutnya, naqif wawi, Ya. Lam kalimah berupa huruf wawu atau aslinya adalah huruf wawu. Contohkan in jala, ya, dari jala yajlu, ya, karena asalnya wawu, ya, jala yajlu, kemudian dibentuk menjadi in fa'ala, mengikuti in fa'ala menjadi in jala. Jadi wawu yang akhir itu berubah menjadi alif. Ya. Injala, asalnya injala wa, kemudian wawunya diubah alif menjadi injala. Mudharainya yanjali, asalnya huruf akhir adalah wawu karena nafas wawi, asalnya yanjali wu, yanjali wu, wawu domah karena sebelumnya kasrah maka wawunya diganti dengan ya menjadi yanjali. Ya. Ini. Kemudian bentuk masdar injilaan. Ya, huruf akhir pada masdar ini hamzah. Berarti apa? Hamzah ini perubahan dari wawu. Ya. Asalnya injilawan, kemudian wawunya diubah menjadi hamzah. Injilaan, ya, hamzah perubahan dari wawu, jadi wawunya diganti menjadi hamzah pada masdar. Ya. Kemudian masdar ini wa munjalan, wawunya diganti menjadi alif. Fahuwa munjalin, ya, munjalin kalau ada alif lam al munjali dengan ya, ya. Nah ya tersebut aslinya adalah wawu, jadi asalnya munjaliun dengan wawu sebagai huruf asli, kemudian wawunya karena sebelumnya kasrah, ya, wawunya kemudian diubah menjadi ya, ya, menjadi munjaliun, ya, munjaliun. Pada bentuk nakirah ya-nya dihilangkan dengan mengganti tanwin huruf sebelumnya menjadi munjalim. Kalau ada alif lam, ya-nya muncul kembali. Al-munjalim. Kemudian, wazaka munjalan pada isim maf'ul, wawunya diubah, diganti menjadi alif. Munjalan, asalnya munjalawun, ya, diubah menjadi alif. Karena sebelumnya fathah, ya, menjadi munjala. Kemudian amarnya injali, huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Yang asalnya wawu, kemudian wawunya diganti menjadi ya pada bentuk mudhari' yanjali. Kemudian pada bentuk amar, huruf illah yang akhir tersebut itu dihilangkan menjadi injali. Nahinya juga demikian, huruf illah yang akhir dihilangkan, la tanjali. Ya. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana bentuk isim maf'ul munjalan wawu diubah menjadi alif. Ini pada naqis wawi. Pada naqis ya'i yang berikutnya inbara yandari. Ya, kalau dari sisi bentuk sama dengan naqis wawi, hanya saja berbeda asli atau asal huruf illah yang akhir tersebut. Kalau injala yanjali tadi wawu, ya, jala yajli. Kalau imbara yang bari di sini naqis ya'i, berarti asal dari huruf illah yang akhir adalah huruf ya. Ya, dari bara yabri. Ini diubah mengikuti wazan in fa'ala pada madhi, ya'nya berubah menjadi alif. Imbara pada mudhari', ya'nya kembali ke aslinya, yanbari. Ya'nya asli. Ya. Dan asalnya dhammah yang bariyu, kemudian dhammahnya ditakfirkan, tidak ditampakkan sehingga menjadi yang bari. Ini. Kemudian maksudnya indiraan, asalnya ya indirayan, ya-nya diubah menjadi hamzah. Ya. Wa munbaran masdar mimi, yaknya diubah menjadi alif, fahuwa munbarin, yaknya dihilangkan, digantikan dengan tanwin pada kasrah sebelumnya, dan ia itu akan tampak ketika ini ma'rifah dengan alif lam misalnya, salah satunya, al-munbari, yaknya kembali ke aslinya. Yes. Kemudian wadaka munbaron, ya yang akhir diganti menjadi alif, asalnya munbaroyun menjadi munbaron. Ya. Kemudian pada amr inbari, huruf ilah yang akhir dihilangkan, ya, dari mudhari'nya yang dari dibentuk amr menjadi inbari. Pada nahi juga demikian, la tanbari, huruf illah yang akhir dihilangkan. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana bentuk isim maf'ul, munbaron munbaron. Jadi ini pada nafas ya'i, ya yang akhir itu bisa tetap dengan ya pada bentuk mudhari' ataupun isim fa'il tadi, atau diubah menjadi alif pada ma'adhi ataupun isim maf'ul dan yang semisalnya, atau diubah menjadi hamzah pada masdar, atau dihilangkan pada fi'il amr atau pada mudhari' yang majzum ini. Jadi perubahan pada ya yang akhir pada naqis seperti ini. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu mahmuz lam. Di sini yang disebutkan mahmuz lam, tidak disebutkan mahmuz fa, tidak disebutkan mahmuz ain, ataupun jika sebelumnya tadi hanya yang disebutkan ajwaf dan naqis. Adapun misal tidak disebutkan, lafiz juga tidak disebutkan. Kenapa? Karena tidak dijumpai jenis-jenis tersebut yang dibentuk mengikuti wazan ini. Pada misal, pada lafiz, pada mahmuz fa, mahmuz ain, ini tidak dijumpai kata-kata yang dibentuk mengikuti wazan in fa'ala, sehingga tidak perlu dicontohkan dan tidak perlu dipaksakan membuat contoh sendiri dengan kata-kata tertentu, tidak. Karena tidak ada penggunaannya, tidak ada contohnya, sehingga tidak perlu, tidak usah disebutkan. Jadi yang ada contohnya, ada penggunaannya, itu yang disebutkan. Ya. Kalau tidak ada, maka tidak disebutkan. Dan tidak perlu dipaksakan membuat contoh-contoh sendiri, tidak usah. Ya. Karena prinsipnya, ya, bahasa Arab ya, mengikuti induknya, mengikuti yang empunya, yang mempunyai orang Arab. Seperti itu. Dan tentunya secara umum semua bahasa di dunia juga demikian. Bahasa Inggris, bahasa apa, Korea, bahasa manapun, bahasa Indonesia juga sekalipun begitu, orang asing belajar bahasa Indonesia juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Jadi masing-masing bahasa sudah punya patokannya ini ya. Nah di sini berikutnya mahmuz lam. Jadi mahmuz hanya yang lam pada bab ini. Contohnya yang tofa'a. Ya, dari tofi'a ya tofa'u. Ya, mujarabnya. Tofi'a ya tofa'u. Kemudian diubah mengikuti yang fa'ala menjadi yang tofa'a yang tofi'u. Ya. Yang tofa'a, yang tofi'u, kemudian perhatikan perubahannya. Yang tifa'an, wa muntofa'an, fahuwa muntofi'un, wa zaka muntofa'un, yang tofi' la tang tofi' muntofa'un, muntofa'un. Seperti wazan, seperti contoh yang sahih salim, ya, tidak ada perubahan pada huruf hamzah, tetap dengan hamzahnya, ya, asli. pada masdar intifa'an, hamzah yang akhir adalah hamzah asli, ya, berbeda dengan yang injila'an indira'an, hamzah itu perubahan dari wawu atau perubahan dari ya, tetapi pada intifa'an hamzah akhir adalah asli. Jadi ini pada mahmuslan seperti pada wazan, pada contoh sahih yang salim. Jadi pada bab yang fa'ala ini yang ditemukan yang didapati fi'il-fi'il ini hanya jenis-jenis ini saja, sahih salim, muda'af, ajwaf, naqis, dan mahmuz lam. Adapun yang lainnya tidak didapatkan, ya, tidak ditemui contohnya. Ini pembahasan bab yang fa'ala. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Kita tambah satu lagi, ini sedikit. Bab yang berikutnya, masih sulati mazid di harfa ini. Mazid dengan tambahan dua huruf, yakni yang kelima dari mazid di harfa ini. Yungkali sulati yu ila if'alla. Sulati mujarad diubah bentuknya mengikuti wazan if'alla, mengikuti bentuk if'alla, ya, dari fa'ala menjadi if'alla, ya, bisa dikira-kira tambahannya mana? Bi ziyadati hamzatil wasli, dengan menambahkan hamzah fasal sebelum fa' kalimah di awal kata, ya. Wa tat'ajil lam, dan mengulang lam kalimahnya. Lam kalimah, huruf yang akhir diulang. Jadi penambahan dua huruf. Pertama, penambahan hamzah wasal di awal. Yang kedua, penambahan lam kalimah. Yaitu diulang lam kalimah tersebut. Jadi ini masih termasuk mazid di harfain, penambahan dua huruf. Ya. Dari fa'ala menjadi if'ala. Faedahnya, maknanya, awalan yang pertama, iddalalati alat dukhuli fissifati, untuk menunjukkan pada dukhul fissifah, masuk pada satu sifat, ya, masuk pada sifat tersebut, ya, mendapati sifat tersebut. Nahu, contoh, ihmarra al-jusru. Ihmarra al-jusru. Al-jusru ini korma yang hampir matang, ya. Ya. Dikatakan ihmarra al-jusru, korma itu ihmarra. Ay, maksudnya apa ihmarra? Dakhala fil humrati, masuk pada al-humrah, pada warna merah. Jadi korma yang hampir matang ini mulai menjadi berwarna merah. Masuk pada warna merah, maksudnya mulai menjadi berwarna merah, kemerah-merahan. Ini makna ismarra, ya. Makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, walil mubalaghati, untuk mubalaghah, untuk melebihkan. Ya, mubalaghah, melebihkan. Ya. Menyengatkan. Nahwu, sebagai contoh, iswaddal lailu. Al-laylu, malam itu iswadda, ya, dari kata sudun, hitam, ya, asalnya sudah mafhum, kalau malam ya hitam, keadaannya hitam, gelap. Kemudian dikatakan iswadda al-laylu, malam itu menghitam. Maksudnya apa? Ai ishtadda sawaduhu, menjadi sangat hitamnya, ya. Jadi sudah gelap, hitam, tambah gelap lagi, hitam lagi. Ya, ketika dikatakan dengan bentuk ini, iswaddal laili. Jadi menjadi sangat hitam malam itu. Ini makna mubalaghah. Ya. Ya, biasanya yang dijumpai kata-kata atau fi'il-fi'il yang dibentuk mengikuti wazan if'ala ini terkait dengan tadi sifat, ya. Bisa itu berupa aib, ya, celaan, ataupun kebalikannya berupa pujian, ya, ataupun berupa atau terkait dengan warna. Jadi yang dijumpai kata-kata yang dibentuk mengikuti wazan if'ala, ini yang menunjukkan aib, celaan ataupun lawannya, dan juga kata-kata yang menunjukkan warna seperti iswadda tadi, menghitam, menjadi sangat hitam. Dan kemudian kalau nanti diperhatikan pada contoh-contoh yang ditunjukkan di sini, itu semua terkait dengan warna. Sebelumnya kita lihat dulu bentuknya, perubahannya pada wazan ini, if'alla, ya, bentuk madhi. Kemudian mudhari'nya yaf'alu. Ya. Kemudian masdarnya if'ailan. Ya, ada alif antara dua lam, maka lamnya dipisah. Ya, lam yang pertama lam asli, kemudian lam yang kedua lam tambahan. If'ailan, ya, dipisahkan oleh alif pada bentuk masdar. Adapun pada bentuk yang lain itu lamnya idgham. If'alla yaf'allu, if'ailan, masdarnini wa muf'allan. Fahuwa isim fa'ilnya muf'allun. Wazaka muf'allun. Zahirnya sama, lafadznya sama antara isim fa'il dan isim maf'ul, tetapi asalnya atau hakikatnya berbeda. Ya. Faedahnya sebagaimana yang lain, huruf sebelum akhir pada isim fa'il aslinya adalah kasrah. Ya, kalau dilihat aslinya ya muf'alilun. Aslinya kasrah, tapi kemudian karena idgham maka kasrahnya tidak bisa tampak, muf'alun. Untuk yang isim maf'ul juga demikian, sebelum huruf akhir lam yang pertama, lam yang asli itu di fathah, muf'alalun. Tetapi karena kedua lam itu idgham maka fathahnya tidak bisa tampak, sehingga menjadi muf'allun. Ya. Jadi aslinya tetap berbeda, hanya saja karena idgham maka hasilnya yang nampak sama pada isim fa'il dan isim maf'ul ini. Ya. Fahuwa muf'allun wa zaka muf'allun. Kemudian amrnya if'alla. Ya. Dari mudhari' yaf'allu, yaf'allu idgham pada kedua lam dibentuk amr, menghilangkan huruf mudhara'ah dan huruf akhirnya kemudian disukun. Ya. Huruf idgham yang huruf idgham atau tasydid itu dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Asalnya demikian. Nah, ketika amr tadi dengan mensukun huruf lam yang kedua akan dijumpai dua huruf sukun bertemu. Lam pertama sukun, lam kedua sukun. Ya, maka kemudian lam yang kedua ini diganti dengan fathah untuk menghindari dua huruf sukun bertemu, sehingga amarnya menjadi if'alla. Pada nahi juga demikian, la taf'alla, asalnya lam yang kedua itu sukun, kemudian untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun maka lam yang kedua di fathah. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana isim maf'ul tadi bentuknya muf'allun, muf'allun. Ya, bentuknya sama tetapi faedahnya atau fungsinya berbeda, ya, isim zaman, isim makan. Baik. Kemudian contoh untuk yang sahih salim, ihmarra tadi dicontohkan dari humrah, ya, menjadi ihmarra atau mujarraknya hamira, ya, mujarraknya hamira, yahmaru menjadi ihmarra, yahmaru. Ya, kemudian masdar dan seterusnya ihmiraran wa muhmarran, fahuwa muhmarran, wadzaka muhmarran, ihmarra. Ya, amrnya ihmarra, nahinya la tahmarra. Isim zaman wal makan muhmarrun, muhmarrun. Ya. Ya. Kemudian juga sebagai tambahan faedah untuk diperhatikan, tadi pada bentuk amr if'alla ihmarra contohnya, ini juga kalau diperhatikan secara lafaz sama persis, ya, dengan bentuk maudhinya. Maudhinya if'alla ihmarra, amrnya if'alla, ihmarra, sama. Yang didapatkan atau hasilnya sama antara bentuk amr dan bentuk madhi. Tetapi apa? Aslinya tentu berbeda. Ya, aslinya tentu berbeda. Kalau madhi karena tadi apa? Wazannya if'alla dengan mengulang lam kalimah seperti itu, if'alla ihmarra. Adapun pada amr tadi sudah dijelaskan aslinya lam yang kedua itu sukun. Ya. Jadi huruf akhirnya aslinya adalah sukun. Tapi karena bertemu dua huruf sukun, lam pertama dan lam kedua, kedua-duanya sukun, maka lam kedua kemudian diubah menjadi fathah. Ya, karena dua huruf sukun bertemu tidak bisa. Jadi ya. Yang mati itu asalnya is'an, bisa dikatakan begitu? Tidak. Karena ini mengulang lam kalimah. Wallahu a'lam apakah asalnya if'alala, ya. Kalau dari misalnya fa'ala menjadi if'alala, ya mungkin bisa dikatakan demikian. Tetapi yang jelas penambahan atau pengulangan lam kalimah itu kemudian idgham, ya. Karena hurufnya sama diulang, ya. Well, seandainya itu pun asalnya if'alala, itu juga berbeda dengan amarnya if'alla tadi. Yang jelas tet, ya, asli ya, aslinya dua sukun yang amar if'al lam pertama sukun, lam kedua sukun. Tapi kalau madhi aslinya berharokat. Wallahu a'lam. Dari fa'ala, ya, lam akhir itu kan berharokat kemudian diulang. Kemudian berhadap ya. Ketika kalau ada dua huruf yang sama harokatnya sama itu huruf itu benar sama hurufnya sama terus kemudian dia ya, berharokat semua huruf itu benar apa enggak ada. Iya, biasanya itu kan. Kebanyakan memang idgham dua huruf sama, sama-sama berharokat, atau yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, ini biasanya atau kebanyakan kemudian diidghamkan. Seperti pada mudhaf itu seperti itu. Ya. Tetapi ini tidak mutlak semua harus begitu. Nanti di sana wallahu alam ada rinciannya. Ada rinciannya. Ada mana saja yang bisa idgham pada keadaan demikian. Agak yang jelas itu terjadi pada fi'il. Ya, terjadi pada fi'il dan turunannya. Ya. Ya, yang jelas di sana ada rinciannya. Alhamdulillah. Terlupa kan dulu pernah membaca. Tapi ada rinciannya. Artinya tidak kemudian semua huruf yang sama itu kemudian pasti diidgham, tidak. Memang kebanyakan ataupun sebagian diidgham, terutama pada fi'il yang alhamdulillah, terutama pada fi'il. Adapun misalnya pada ism terjadi demikian, itu tidak idgham, tidak mesti atau tidak idgham. Misalkan pada kata al-adad, bilangan, ya. Adadin, ini isim, adadin, ini hurufnya sama, dal ketemu dal, kedua-duanya berharokat, tetapi tidak idgham. Adadin, al-adadi, bilangan, ya. Ini tidak idgham, tidak kemudian menjadi al-adlu, tidak. Ya, tetapi kalau fi'ilnya adda ya'uddu, idgham. Ya, dari asalnya adada ya'uddu pada fi'il adada ya'uddu menjadi adda ya'uddu, idgham. Tetapi isimnya adadun ini tidak idgham. Ya, ini sebagai gambaran. Artinya apa? Itu memang benar dua huruf yang sama berurutan, ya, kedua-duanya berharokat itu bisa idgham, ya, tetapi tidak semua demikian. Terutama itu idgham pada fi'il. Itu pun yang jelas ada rinciannya di sana, ada penjelasan kapan bisa idgham, kapan tidak idgham. Ya, secara umum tadi kalau itu fi'il idgham, tetapi kalau isim tidak mesti. Jadi sebagai contoh, ya, nanti yang lain ya, apapun mungkin di lain waktu ada pembahasan di sana tentang idgham ini, dua huruf yang sama ini. Ya. Atau nanti di murojaah pada tabdid sharfi, insyaallah nanti ada. Ya. Berikutnya kembali ke pembahasan if'alla. Bentuk yang berikutnya ati'waf wawi, ya, asalnya ain kalimah huruf wawu, dicontohkan di sini iswadda, ya, dari sada yasudi iswadda. Jadi yang jelas dia ati'waf wawi huruf ain kalimah aslinya wawu, kemudian dibentuk mengikuti if'alla menjadi iswadda. Jadi wawunya kembali ke aslinya iswadda, ya. Kemudian perhatikan perubahannya. Iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wazaka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Jadi di sini ati'waf wawi sesuai dengan wazan. Sama seperti contoh yang sahih salim tadi. Wawu kembali ke aslinya dan perubahannya sesuai dengan wazannya. Wawu tetap wawu, tidak diubah, tidak diganti, tidak dihilangkan. Jenis yang berikutnya ati'waf ya'i, ain kalimah aslinya huruf ya. Contoh ityadda, ya, kembali ke ya asli, kemudian perhatikan ya-nya yabyaddu ibyiddan wa mubyaddan fahuwa mubyaddun wa zaka mubyaddun ibyadda la tabyadda mubyaddun mubyaddun. Ya, jadi ya kembali ke asli dan tetap dengan ya pada perubahan-perubahan bentuk pada bab ini. Yakni ya-nya tidak diganti, tidak diubah, demikian pula ya itu tidak hilang. Jadi sesuai dengan wazan, sesuai dengan contoh yang sahih salim. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, ini sahih salim semuanya yang disebutkan di sini. Jadi kalau ini perhatikan, hanya jenis yang sahih salim dan ati'waf saja yang ada dalam bab ini. Adapun jenis fi'il yang lain, mahmud, mudha'af, ataupun misal, naqis, dan lafif, tidak ada contohnya dalam bab ini. Ya, yang ada hanya sahih salim dan ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Ini saja. Ya. Untuk yang contoh berikutnya, isfarah, bisa dibaca. Isfarah, Marun. Yes. Marun. Yes. Marun. Yes. Ini seperti wazan, seperti contoh. Berikutnya. Ya. Berikutnya ishabba. Taknya di tasdid ya, jadi membaca tasdid penekannya ini perhatikan. Ishabta yashabdu ishibaban wa mushhabban dan seterusnya. Tasdid itu dua huruf ya, dibaca dengan dua huruf pula ya. Mushhabun. Berikutnya. Ismarra yasmaru ismiraran wa musmaran wa musmaran wa musmaran wa musmaran wa musmaran wa huwa musmarun wa data musmarun ismarra la tasmarra musmarun musmarun. Ya. Ini tadi ihmarra memerah menjadi merah atau masuk pada warna merah. Iswadda hitam, menghitam menjadi hitam. Ibyadda menjadi putih. Isfarra kuning. Ihbarra hijau. Ishabba kelabu, abu-abu. Ismarra coklat, warna coklat. Sesuaikan dengan maknanya ya. Bisa dukhul sifat, masuk pada sifat tersebut, hitam, putih dan seterusnya, atau mubalaghah, menjadi sangat hitam, menjadi sangat putih, sesuaikan dengan siyakul kalam. Jadi ihmarra bisa permana sifat tadi, menjadi merah, berwarna merah, atau bisa bermakna mubalaghah, menjadi sangat merah, tentunya sesuai dengan siyakul kalam, dengan konteks kalimatnya. Ini bentuknya pada bab if'allah tulaki mazid di harfa ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Dan ini bab yang terakhir dari tulaki mazid di harfa ini. Sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Jadi ada lima bab pada sulasi mazid di harfaini dengan dua huruf. Kalau yang di harfin dengan satu huruf, mazid di harfin tambahan satu huruf, ada tiga bab. Kemudian mazid di harfaini dengan tambahan dua huruf, itu ada lima bab. Ini tadi yang kelima. Jadi sudah kesemuanya insyaallah untuk yang di harfaini. Dan nanti yang berikutnya insyaallah adalah sulasi mazid di salasati ahrufin. Mazid dengan tambahan tiga huruf. Jadi pada sulasi mazid itu ada yang ditambahkan harfin satu huruf, ada yang harfaini dua huruf, dan ada yang salasati ahruf tiga huruf. Ya, ini. Yang harfin ada tiga bab, yang harfaini ada lima bab, ya, kemudian nanti yang salah satu ahruf ada empat bab. Jadi semuanya mazid itu ada 12 bab. Ini baru 8. Ini tadi yang ke-8 dari mazid secara keseluruhan. Ya, kemudian yang berikutnya insya Allah nanti yang salah satu ahruf. Ya, tambahan dengan tiga huruf. Ya, ini. Wallahu a'lam, ini dulu. Alafu minkum kekurangannya. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.